Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwana fi dinillah jazakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa memasuki subuh yang ke-13 dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 April tahun 2021 Miladiah, hari Ahad. Kita akan membacakan majlis yang berikutnya, yaitu al-majlis tsani asyara, majlis yang ke-12, fit tahdhiri minan nar. Beliau, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan, membahas pada majlis yang ke-12 ini tentang at-tahdhiri minan nar, peringatan dari neraka, memberikan tahdzir dari neraka. Maka setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan wa ba'd. Dzakara Allahu awsafa jahannam wal 'iyadu billah. وَهِيَ الدَّارُ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ لِأَعْدَائِهِ مِنَ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْعُصَاةِ وَالْفَسَقَةِ. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sifat-sifat neraka jahannam, wal-iyadu billah. Dan neraka jahannam adalah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, ahli maksiat, dan orang-orang fasik. Fahiya darul khabithin, sehingga neraka jahannam adalah tempat tinggal orang-orang yang jelek. Wa qad a'addaha Allah fiha min anwa'il azabi ma la ya'lamuhu illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan di dalam neraka jahannam berbagai macam azab yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara anwa'an minhu fil Qur'ani wa fis sunnati. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa macam dari azab tersebut di dalam Al-Quran, demikian pula dalam As-Sunnah. فَالنَّارُ دَرَكَاتٌ بَعْضُهَا أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ. Maka neraka itu darokat, bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih rendah, lebih dalam dari yang lainnya. Jadi darokat itu tingkatnya ke bawah. Dan neraka tingkatnya ke bawah, disebut dengan darokat. Ammal jannatu fa innaha darajatun ba'dhuha fawqa ba'd. Adapun surga, surga itu darajat. Tingkatnya ke atas. Sebagiannya lebih tinggi dari yang lainnya. Fa darakatun nari takunu manazil li ahliha bi hasbi a'malihim. Maka tingkatan-tingkatan neraka itu merupakan tempat tinggal bagi penghuninya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Dalam arti bahwa tingkatan-tingkatan neraka ini, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, itu ada penghuninya semuanya. Tergantung amalan-amalan mereka. فَبَعْضُهُمْ أَشَدُّ عَذَابًا مِنْ بَعْضٍ. Maka sebagian mereka lebih keras azabnya dibandingkan yang lainnya. المنافقون هم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Orang-orang munafik, mereka itu pada tingkatan paling bawah, ya. Yani paling dalamnya neraka, orang-orang munafik di sana. Nah, jadi في الدرك الأسفل من النار, orang-orang munafik pada kerak paling bawahnya neraka. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka, sebagaimana yang Allah terangkan dalam surah An-Nisa ayat 145. Wal munafiquna humul ladina azharul islam khida'an wa makra. Dan orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang menampakkan Islam dengan tujuan khida', menipu dan makar. Nah, wa qulubuhum kafiratun munkirah, sementara hati-hati mereka kafir dan mengingkari. Ini munafik. Jadi hanya zahirnya saja Islam, namun hatinya kafir dan mengingkari. Munkiratun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bih. Orang-orang munafik mengingkari Rasulullah dan juga mengingkari apa yang dibawa oleh beliau, mengingkari ajaran beliau. Walakinnahum tazaharu bil islami min ajli masalihihim. Akan tetapi mereka menampakkan Islam hanya untuk memberikan kemaslahatan bagi diri mereka supaya aman, ya. Supaya aman sehingga bisa bergabung dengan kaum muslimin, juga bisa bergabung dengan orang kafir. Wa hum ashaddu azaban minal kuffar. Dan orang-orang munafik ini lebih keras siksaannya ketimbang orang-orang kafir. Alladzina sarrahu bikufrihim wa adawatihim. Yang orang kafir itu terang-terangan menunjukkan kekufuran mereka dan permusuhan mereka. Li'anna al-kuffara sarrahu bikufrihim wa arafahumul muslimun. Karena orang-orang kafir, mereka itu terang-terangan menampakkan kekufuran mereka dan kaum muslimin mengetahui mereka. Wa'addul 'uddata lilwiqayati min syarrihim, dan kaum muslimin mempersiapkan persiapan-persiapan perlengkapan untuk menjaga diri dari kejelekan orang-orang kafir. Ammal munafiqun fa innahum azharul islam. Adapun orang-orang munafik, mereka menampakkan Islam. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang sifat dari sifat-sifat munafikin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah. Bayangkan Allah yang mau ditipu oleh mereka. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wama yakhda'una illa anfusahum, dan mereka tidaklah menipu kecuali diri-diri mereka. Wama yash'urun, dan mereka tidak sadar. Lakinnal mu'minuna yuhsinuna dhanna bihim. Akan tetapi kaum mukminin, mereka berbaik sangka kepada orang-orang munafik. Husnudzan kepada orang-orang munafik. Wala yatahaffadhuna minhum, dan tidak berhati-hati dari mereka. Wahum jawasisun lil kuffari wal yahud, padahal orang-orang munafik itu adalah jawasis, yaitu jasus, ya. Orang-orang munafik itu jasusnya orang-orang kafir, intelnya orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi. Nah, jadi mereka itu adalah intel, ya, bagi orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi. Yadulluna al-kuffar 'ala 'auratil muslimin. Orang-orang munafiklah yang menunjukkan aurat-aurat kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Wadaiman yafrahuna bintisaril kufri wa zuhuril kafirin. Dan orang-orang munafik senantiasa senang dan gembira apabila kekufuran yang nampak. Orang-orang kafir yang menang. Ini orang munafik senang. Wadaiman yaqtawuna min zuhuril Islam wa izzil Islam. Dan orang-orang munafik jengkel, ya, tidak suka apabila Islam yang zahir yang nampak dan apabila Islam mulia. Hadhihi min sifatil munafikin. Ini termasuk dari sifat-sifat munafikin. Falihadza kanu fid darkil asfali minan nar. Karena itulah mereka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kerak paling bawahnya neraka. Wa baqiyatul kafarah fawqahum. Adapun orang-orang kafir yang lainnya itu di atas mereka. Ya. Berada pada tingkatan yang di atasnya. Nah, orang-orang munafik yang paling dalam pada tingkatan paling bawah dari tingkatan-tingkatan neraka, yakni orang munafik ini yang paling keras siksaannya dibandingkan orang kafir asli yang memang menampakkan kekufurannya. Wa naru laha iddatu asma. Dan neraka ini memiliki beberapa nama. An-naru wa jahannamu was-sa'iru wa saqaru wal jahimu wal hawiyatu. Nah, yang pertama an-nar. Yang kedua jahannam. Yang ketiga as-sa'ir. Yang keempat saqar. Yang kelima al-jahim. Yang keenam al-hawiyah. Ini nama-nama neraka. Wa ghairu dzalika min asma'iha. Dan yang lain-lainnya dari nama-nama neraka itu. Yani yang dibawakan oleh beliau ini bukan pembatasan. Ya, bukan pembatasan. Masih ada nama yang lain. Mimma yadullu ala annaha darakatun katsirah. Yang menunjukkan bahwa neraka itu memiliki tingkatan-tingkatan yang banyak. Wa inna wa anna ahlaha mutafawituna fi ta'dhibihim fiha. Dan bahwa penghuni dari tiap tingkatan itu berbeda-beda dari sisi siksaan yang mereka akan rasakan. Wa manazilihim minha. Dan juga kedudukan-kedudukannya dari tingkatan-tingkatan tersebut. Wa kama akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan inna ahwana ahli an-nar 'adaban man yudha'u fi akhmasi qadamihi jamratun yaghli minha dimaguhu. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya, ya, penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah orang yang diletakkan di akhmasnya, ya, bara api. Akhmas itu bagian yang lekuk dari telapak kaki. Telapak kaki kan ada yang ada lekukannya, ya, lekukan. Nah, bara api diletakkan di lekukan mata kaki, dilakukan telapak kaki, yakni minha dimaguhu, menyebabkan otaknya mendidih. Ini yang paling ringan. Azab neraka yang paling ringan. Bara api diletakkan di lekukan telapak kaki, menyebabkan mendidihnya otak. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, yalbasu na'alaini min narin yaqli minhuma dimaguhu ma yara anna ahadan ashadda azaban minhu ma'a annahu ahwanu ahli an-nari azaba. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yalbasuna 'alain min nar, seseorang dipakaikan dua sandal, sandal dari neraka, yang menyebabkan otaknya mendidih. yang dia tidaklah melihat bahwa ada orang lain yang lebih keras siksaannya. Ini dia menganggap bahwa dirinya yang paling tersiksa. Ma'annahu ahwanu ahlin nar azaban, padahal dia adalah ahlun nar yang paling ringan azabnya. Nah, tapi dia merasa bahwa dia yang paling tersiksa. Hadza akhaffuhum azaban. Ini adalah orang yang paling ringan azabnya. Fa kaifa bi ashaddihim azaban wal iyad billah. Maka bagaimana dengan orang yang paling keras azabnya? Wal iyad billah, yang paling ringan saja. Seperti ini keadaannya. Ya. Dan dia merasa bahwa azab yang menimpa dia adalah azab yang paling keras. Syarabuhumul muhl. Minumannya adalah al-muhl. Minuman ahlun nar adalah al-muhl. Apa itu al-muhl? Huwal ma'ul har. Itu air yang sangat panas. Walladhi la yutaq. Walladhi la yutaq. Yang dia tidak tahan, tidak kuasa menahan panasnya. Tapi mau tidak mau, mereka meminumnya. Tidak ada yang lain. Awis sodidu atau as sodid. Atau as sodid. Wahuwa ma yasilu min ajasami ahli nar. As sodid itu nanah. Bercampur darah yang keluar dari tubuh ahlun nar. Nah, nanah bercampur darah yang keluar dari tubuh ahlun nar. Ini yang menjadi minuman mereka. Air yang panas dan juga as-sadid, nanah bercampur darah. Wa ta'amuhum az-zaqqum, dan makanannya adalah az-zaqqum. Alladhi yambutu finnar. Yang zakum ini adalah pohon, pohon yang tumbuh di dalam neraka. Kalau bayangan kita, neraka itu kan api, tidak bisa tumbuh sesuatu. Tapi ternyata tumbuh pohon zakum, yang mana ini merupakan makanan ahlun nar. Menunjukkan bahwa pohon ini juga panas, ya kan? Pohon ini panas, buahnya juga panas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna syajaratadz zaqqum ta'amul athim." Sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan orang-orang yang banyak melakukan dosa. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain, "Innaha syajaratun takhruju fi asli jahim." Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Fa'innahum la'akiluna minha. Famali'una minhal butun. Thumma inna lahum alaiha la syawban min hamim. Thumma inna marji'ahum la'ilal jahim. Di dalam surah As-Saffat. As-Saffat ayat 64 sampai 68. Allah terangkan. Sesungguhnya pohon zakum itu takhruju fi aslil jahim. Dia keluar dan tumbuh dari dasar neraka jahim. Nah, tal'uha mayang-mayangnya ka'annahu ru'usus syayatin, seperti kepala-kepala syaitan. Yani modelnya sudah mengerikan. Seperti kepalanya syaitan. Fa innahum la'akiluna minha, sesungguhnya mereka pasti akan memakan dari buah itu. Pasti, karena tidak ada makanan yang lain. Famali'una minhal butun, dan mereka akan memenuhi perut mereka dengan buah zakum itu. Tsumma innalahum 'alaiha la syauban min hamim. Kemudian untuk mereka setelah memakan zakum, karena itu makanan yang panas, butuh minum, sehingga diberi minuman dengan minuman yang dicampur dengan hamim, air yang sangat panas. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana perutnya, ususnya, semuanya panas. Ya, buah zakum panas, minumannya juga panas. Summa inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian tempat kembali mereka pasti ke neraka jahim. Nah. Fasyarabuhum wal iyadu billah aqbahu syarabi wa aharruhu wa ashadduhu hararatan yashwil wujuh. Maka minuman mereka wal iyadu billah adalah minuman yang paling jelek, yang paling panas, menghanguskan wajah-wajah mereka. Idza aqbala ala wajhi syaribi insalakha wajhuhu wa saqatat jildatu wajhihi min syiddati harrih. Apabila kamu melihat wajah orang yang meminumnya, wajahnya itu terlepas, terkupas. Berjatuhan kulit-kulit di wajahnya. Saking panasnya minuman mereka. Wa ta'amuhumu zakkum wad-dari'. Dan makanan mereka adalah zakkum dan ad-dari'. Dari itu, ya, arak ataukah setiap pohon yang kering. Ya. Pohon yang kering. Nah. La yusminu wa la yugni min ju'. Yang tidak menggemukkan juga tidak menghilangkan lapar. Ini makanan mereka. Tidak menggemukkan. Naam. Dan juga tidak menghilangkan lapar. Menunjukkan bahwa tujuan sesungguhnya seorang makan itu ada dua. Bisa jadi dia mau gemuk. Bisa jadi dia ingin menghilangkan rasa lapar. Nah, dua-duanya tidak didapatkan oleh mereka. Tidak gemuk dan juga tidak hilang laparnya dari makanan tersebut. Fahum da'iman fi ju'in. Maka mereka terus merasakan lapar. Ya'kuluna walakin la yazhabu anhumul ju'. Mereka makan. Akan tetapi tidak hilang rasa lapar mereka. Wa yashrabuna wa la yadhhabu anhumul dhama. Mereka minum tapi haus dan dahaga tidak hilang dari mereka. Kullama syaribu zada 'atashuhum atau 'atashuhum. Setiap kali mereka minum maka rasa haus mereka bertambah. Ya. Jadi sifat-sifat minuman dan air di dunia itu sudah hilang, ya kan? Kalau dunia kan, kalau kita haus, minum, hilang hausnya. Makanan di dunia, ya, apabila orang lapar, kemudian makan, hilang rasa laparnya. Ini di neraka tidak seperti itu. Mereka minum, tambah haus. Mereka makan, tambah lapar. Wa ashabu shimali ma ashabu shimal. Fi samumi wa hamim. Wa zillim mi yahmum. La baridin wala karim. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Wa kanu yusirruna ala al-hinthil azim. Di dalam surah Al-Waqi'ah. Ayat 41 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan. Wa ashabu shimali ma ashabu shimal. Dan ashabu shimal itu penduduk neraka. Ma ashabu shimal, tahukah kalian apa penduduk neraka itu? Siapa mereka? Fi samumin wa hamim. Yaitu mereka berada pada angin yang sangat panas. Wa hamim dan air minum yang sangat panas. Anginnya sudah panas, air minumnya juga panas. Wa dhillim min yahmum. Dan naungan dari asap yang hitam juga menunjukkan panas. Ya. Asap hitam itu menunjukkan panas yang sangat. La baridin wala karim. Yang tidak ada kesejukan dan tidak ada perkara yang menyenangkan mereka. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka dulu di dunia sebelum itu mereka hidup bermewah-mewahan. Di dunia, masya Allah, subhanallah, ya, orang-orang kafir dalam kemewahan, ya, hidupnya mewah, serba ada. Nah, namun di akhirat seperti dijelaskan oleh Allah tadi keadaan mereka. Nah, wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim, dan mereka terus menerus naam dalam dosa yang besar, melakukan dosa yang besar. Yani ala syirik. Yani mereka terus menerus melakukan kesyirikan. Kesyirikanlah yang membuat mereka mendapatkan siksaan seperti yang Allah terangkan di atas. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaba wa idhama a inna lamab'utsun. Dan adalah mereka mengatakan, apabila kami sudah mati, kami sudah menjadi tanah dan menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan? Pertanyaan mereka ini adalah pertanyaan mengingkari. Yungkirun al-ba'ats, mereka mengingkari akan adanya hari berbangkit. Bukan mau jawaban. Ya. Sehingga kadang-kadang ada orang bertanya, pertanyaan itu untuk mengingkari, bukan menginginkan jawaban. Orang-orang kafir bertanya seperti itu untuk mengingkari bahwa tidak ada itu akhirat. Tidak ada hari berbangkit. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi, berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, qul innal awwalina wal akhirin, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling pertama sampai yang terakhir, lama jamu'una ila miqati yaumin ma'lum, mereka semua akan dikumpulkan di miqat, tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah pada hari yang ma'lum, pada hari yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni ini pasti akan terjadi, semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Tsumma innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun, kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat, orang-orang yang mendustakan, la akiluna min syajarin min zakum, sungguh kalian akan memakan pohon zakum, yakni buah pohon zakum. Ini kepastian dari Allah bahwa mereka pasti akan memakan buah pohon zakum. Famaliuna min hal butun, sehingga mereka memenuhi perut mereka dari ya buah tersebut. Fasyaribuna alaihi minal hamim, dan mereka akan meminum dari air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him, dan mereka akan meminum minuman naam yang sangat panas, serta minum dengan minuman yang mereka itu seperti unta yang sangat haus. Jadi alhim itu adalah cara minum seperti unta yang sangat haus. Surbal him. Al-Waqi'ah ayat 49 sampai 55. Walhimu hiyal iblul itash. Dan alhim itu adalah unta yang sangat haus. Li'annal ibla idza atishat yashtaddu syurbuha. Karena unta itu kalau sangat haus maka minumnya sangat banyak. Sangat banyak. Ya. Kadzalika ahlun nar, demikian pula ahlun nar. Yashrabuna kama yatasyrabul iblul itashu minal hamim. Mereka minum seperti minumnya unta yang sangat haus dari air yang panas. Ya, dari air yang panas. Hadza nuzuluhum yawmaddin. Inilah hidangan mereka pada hari pembalasan. Nuzuluhum yakni diyafatuhum. Yani jamuan. Ini jamuan yang Allah persembahkan kepada mereka di akhirat. Wal iyadzubillah. Bi'satid diyafah. Ini jamuan yang paling jelek. Butuh minum, dikasih minum. Tapi air yang sangat panas. Air yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Hadihin naru wa ha'ulai ahluha. Inilah neraka dan mereka adalah penghuninya. Walaysatin naru khasatan bil kafirina faqad. Dan neraka itu bukan secara khusus untuk orang-orang kafir saja. Bukan. Bal yadkhuluha usatul mu'minin, bahkan akan masuk pula ke dalam neraka orang-orang yang bermaksiat dari kalangan mukminin. Nah. Wa ashabul dzunubi wa ashabul kabairi minal mu'minin. Akan masuk pula orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Melakukan dosa-dosa besar dari kalangan mukminin. Itu akan masuk dalam neraka. Wa yadkhulunaha wa yu'adzabuna fiha. Mereka akan masuk padanya dan akan disiksa di dalamnya. Wa yabquna fiha dahran tawila. Dan mereka akan tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama. Hatta yasiru fahma. Hingga mereka menjadi arang. Wal-iyadzubillah. Hatta yamtahishu watasiru ajasamuhum fahma. Hingga mereka terbakar, hangus. Dan tubuh-tubuh mereka menjadi arang. Summa yakhrujuna minan nar ba'da zalika ba'da ta'adzibihim. Kemudian setelah itu mereka keluar dari neraka. Setelah mereka disiksa. Wa yulqona fi nahril haya. Dan mereka dicelupkan di sungai kehidupan. Ini orang beriman. Ya. Dicelupkan di sungai kehidupan. Fatambutu ajasamuhum. Summa yadukhuluna jannah. Sehingga tubuh-tubuh mereka tumbuh kembali. Ya. Muncul kembali. Kemudian mereka masuk dalam syurga. Bedanya dengan orang kafir. Kalau orang kafir kan kekal selama-lamanya dalam neraka. Orang beriman. Ya. Disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Ya. Setelah itu barulah dikeluarkan, dicelupkan dalam sungai kehidupan, naam, sehingga tubuh-tubuh mereka ya tumbuh kembali. Kemudian mereka masuk surga. Falhasil, maka kesimpulannya, annal mu'minina al-usah ala khatarin azim, bahwa orang yang beriman yang bermaksiat itu berada di atas bahaya besar. Fala yaktarul insan, maka jangan seseorang tertipu. Wa yaqulu ana mu'min, dan dia mengatakan oh saya beriman. Ya, kemudian merasa sudah selamat dari neraka. Saya beriman. Tsumma yaf'alu ma yaf'alu minal ma'asi. Kemudian dia melakukan apa yang dia lakukan dari maksiat. Wa yatasahalu fiha, dan bergampang-gampangan menganggap remeh maksiat tersebut. Wa yadhunnu annaha la tadurruh, dan dia menyangka bahwa maksiat yang dia lakukan tidak membahayakan dirinya. Al-ma'asi wal-iyadubillah khataruha azim. Maksiat itu wal-iyadubillah bahayanya sangat besar. Turidu sahibaha an-nar. Menyebabkan pelakunya masuk dalam neraka. Wa yu'adzabu fiha, dan diadab di dalam neraka. Wa qad yabqa fiha mi'atis sinin. Dan kadang-kadang ada orang yang beriman. Disebabkan dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Dia tinggal di dalam neraka ratusan tahun. Niat bukan 100 tahun, ratusan, bisa 200, 300 tahun di dalamnya. Tsumma yakhruju minha ba'da dzalik, kemudian keluar dari neraka setelah itu. Fal khataru 'azim, maka bahayanya besar. Wan naru wal iyad billah la ya'lamu wasfaha illa Allah azza wa jalla, dan neraka wal iyad billah tidak ada yang mengetahui sifatnya, penggambarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu dzakara anwa'an min sifatiha min ajli ay yahdharal mu'minuna minal a'mali allati tuwassilu ilaiha. Akan tetapi Allah menyebutkan sebagian sifat-sifatnya dalam rangka kaum mukminin berhati-hati dari mengamalkan amalan-amalan yang bisa menyebabkan mereka masuk neraka. Fa kullu syahawat al muharramah wa kullul ma'asi bi anwa'iha tuwassilu ilan nar, maka semua syahwat-syahwat yang haram, ya, syahwat-syahwat yang haram, berarti ada syahwat yang halal, ya kan, melampiaskan syahwat ke keluarga, ke istri, halal. Yang di sini adalah syahwat yang haram. Semua syahwat yang haram dan semua kemaksiatan dengan berbagai macamnya ini menyampaikan ke neraka, mengantarkan ke neraka. Fal khataru azim, maka bahayanya besar. Walal insani ayatajannabal ma'asiyal kabaira wassagaira, maka wajib bagi manusia untuk menjauhi maksiat-maksiat yang besarnya dan juga yang kecilnya. Yanas sagaira yatahawanu fiha al insanu fatakunu kabair, karena dosa-dosa kecil kalau ini dianggap enteng oleh manusia nanti akan menjadi besar. Ya. Wasagair tajatami'u 'alal insan fatuhlikuhu. dosa-dosa kecil kalau berkumpul terus-menerus pada manusia, ini akan membinasakan dia. Kama annal audiyata tasilu min qataratil matar, sebagaimana ya air bah, banjir di lembah-lembah, dari mana asalnya? Itu dari tetesan air hujan. Tetesan air hujan kemudian terkumpul, jadilah banjir. Ya. Nah, fakadzalikal ma'asi tajtami'u ala sahibiha fatuhliku. Demikian pula maksiat-maksiat. Maksiat-maksiat walaupun kecil tapi sering dilakukan, terkumpul menjadi banyak, ini yang akan membinasakan pelakunya. Fal wajibu 'alal muslim ayyahdhara minal ma'asi, maka yang wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari maksiat-maksiat. Wa idza waqa'a fi syai'in minha fa innahu yubadiru bit taubah, kalau terjatuh dalam salah satu maksiat hendaknya bersegera bertaubat. Wallahu jalla wa ala yatubu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Wa la yatasahala fil ma'asi wa yaktarra bi ihmalillahi subhanahu wa ta'ala. Dan na'am, janganlah seorang muslim menganggap enteng maksiat-maksiat dan tertipu ketika Allah tidak langsung menyiksa dia. Ya. Jadi Allah itu imhal, bi ihmalillahi subhanahu wa ta'ala. Allah tangguhkan, Allah tunda. Tidak langsung menyiksa bagi semua orang yang melakukan maksiat. Au yu'jaba bi nafsihi, ataukah takjub kepada dirinya. Ya, kagum. Oh, Allah tidak siksa saya. Berarti boleh, berarti tidak apa-apa. Fayatamada fil ma'asi, sehingga dia terus-menerus dalam kemaksiatan. Wa ya'tamida 'ala husnir raja' wa 'ala rahmatillah, dan dia bersandar kepada indahnya ar-raja', harapan kepada Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengatakan iya, Allah kan maha pengampun, Allah kan maha merahmati hambanya, nanti Allah rahmati kita. Naam, iya, rahmatullah wasi'ah, rahmat Allah memang luas. Walakin azabuhu aidan syadidun, akan tetapi azabnya juga adalah azab yang pedih. Jadi jangan cuma satu sisi yang diingat, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Ya, ingat juga siksaannya, bahwa siksaan Allah itu syadid. Wa uqubatuhu syadidah, dan uqubah Allah keras. Fal insanu la ya'man min makrillah, maka manusia jangan merasa aman dari makar Allah. Wa la yatahawan bil ma'asi, jangan menganggap enteng maksiat-maksiat. Nah, bagi orang fasik, maksiat itu hanya seperti lalat yang hinggap di hidung. Ya. Digoyangkan sedikit tangan, terbang. Tapi bagi orang yang beriman, maksiat itu bagaikan gunung yang sangat besar yang akan ditimpakan kepada dia di atas kepalanya. Ini sangat takut. Ya. Bedanya antara orang fasik dengan orang yang beriman. Orang fasik menganggap enteng kemaksiatan-kemaksiatan. Rubbama yatahawanu bisaghirati fatajurruhu ilal kabirah. Bisa jadi seseorang menganggap enteng dosa kecil, tapi ternyata dosa kecil ini sering dia lakukan, akhirnya menyeret dia kepada dosa besar. Rubbama yatahawanu bisaghirati fata'dhumu wa takburu fatuhlikuhu wa huwa la yadri. Bisa jadi dia anggap enteng dosa kecil, tapi karena sering dilakukan tambah besar, sehingga ini yang akan membinasakan dia dalam keadaan dia tidak tahu. Al wajibu 'alal insani al hadharu min jami'il ma'asi wa dzunub. Maka yang wajib bagi manusia adalah berhati-hati dari semua dosa dan semua maksiat. Wa yubadiru bit taubah, dan bersegera bertobat. Wa yukthira minal istighfar, dan banyak-banyak istighfar. Wa yukthira minal hasanati wal a'mali shalihah, dan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh. Wa yarjua rahmatullah, dan berharap kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafa min iqabillah, dan takut dari iqab Allah. Fa yajma'u bainal khafi wa raja', sehingga dia harus mengumpulkan dua perkara, yaitu rasa takut dan berharap. Jadi jangan hanya harapannya sehingga menganggap enteng dosa, juga jangan ya terlalu takut. Nah, jadi harus seimbang ini antara rasa takut dan berharap. Nah, Nasallallahu ayyu waqqal jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa naktafi bihadzal qadar wallahu a'lamu bis-shawab subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu habibakumullah.